Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan tadi malam, yaitu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang telah dibahas tadi malam, walladzi nafsi biyadih innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku tadi malam. Nampaknya ada ikhwah yang ingatkan, tidak ada kata-kata yang, khawatir salah faham. Sekalipun lafaz bahasa Arabnya ana baca semua, walladzi nafsi biyadih, mungkin sabkul lisan daripada ana, ana menerjemahkan demi jiwaku. Jadi seakan-akan sumpahnya dengan jiwaku. Namun yang betul adalah walladzi nafsi, dan demi yang. Demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi ini, yaitu wa qauluhu qala muallif rahimahullah wa qauluhu subhanahu wa taala fi sifati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yahillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mensifati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ini memiliki akhlak ya'muruhum bil ma'ruf, memerintah umatnya, menyeru umatnya dalam perkara yang ma'ruf dan melarang umatnya dari perkara-perkara yang mungkar, dan menghalalkan bagi umatnya perkara-perkara yang baik dan mengharamkan hal-hal yang khaba'ith, yang jelek. Surat Al-A'raf ayat ke-157. Huwa libayani kamali risalatih. Nah, ini yang harus ditekankan di sini. Bahwa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith, ini adalah dalam rangka menjelaskan kesempurnaan risalah Allah yang Allah utus dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan dengan umat terdahulu. Di sini letak kesempurnaannya. Huwallazi amarallahu ala lisanihi bikulli ma'ruf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memerintah menyuruh melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam likulli ma'ruf, segala yang ma'ruf. 6. Sebagian ulama menjelaskan kata-kata ma'ruf itu dari di samping yang tadi malam sudah kita jelaskan, yaitu ma'urifa hasanuha inda syar'i wal aql. Apa yang dinilai baik oleh syariat dan akal sehat. 6. Tayyib. Wanaha an kulli munkar, dan yang dilarang, naam, dan melarang akan segala kemungkaran. Wal mungkar alladzi anqarahu syara' wal aqlu, yang diingkari oleh syariat, naam, dan akal sehat. Wadah. Wa ahalla kulla thayyibin wa harrama kulla khabith, dan menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang jelek. Kita lihat bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menjelaskan ayat ini. Perhatikan agar kita memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah sebagai penyempurna umat terdahulu dan diberi kelebihan dari ayat ini. Empat sifat itu. Diberi kelebihan dan kesempurnaan dari empat sifat tadi. Sifat amar ma'ruf, sifat nahi mungkar yang kedua, ketiga sifat menghalalkan yang baik, yang keempat sifat mengharamkan yang jelek. Khaba'ith. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Yahillu lahum ma kanu harramuhu li anfusihim. Kata Ibnu Katsir, naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bagi umatnya hal-hal yang baik yang dulunya oleh umat sebelum Rasul diharamkan untuk diri mereka sendiri. Bayangkan, binatang laut sebagian diharamkan oleh mereka. Diharamkan. Datangnya Rasul, diutusnya Rasul, dan risalah yang diimbangkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Kenapa? Karena lautan ini thayyib. Nah, ketika Rasul menyebutkan dalam hadits yang sahih bahwa fil bahri itu, nah, di lautan itu suci airnya, hilun maitatuhu, suci airnya, halal bangkainya. Nah, wadah. Dulu mereka mengharamkan, dihalalkan, dan yang lainnya. Jadi mereka itu dulu menyempitkan diri untuk mereka, gerak mereka. Datang dari mereka sendiri, bukan dari Allah dan Rasulnya, bukan. Dari diri mereka sendiri. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dan Rasul juga mengharamkan atas umatnya yang khaba'ith. Jamak dari khabith, khaba'ith. Berkata Ali ibn Abi Talha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti apa? Lahmul khinzir. Daging babi. Itu haram dan khaba'ith, khabith. Ada berita yang tersebar bahwa diharamkannya babi itu karena mengandung cacing pita atau yang sejenisnya. Itu yang berbahaya. Itu katanya berita yang tersebar ini. Setelah diteliti katanya oleh dokter, katanya demikian. Berita. Berarti kalau cacing pita atau yang sejenisnya bakteri ini hilang, tidak ada, jadi halal. Karena al-hukmu yaduru ala illatih. Intabih. Intabih bagi kita dan bagi orang-orang yang bermudah-mudahan menyampaikan kaidah fikih. Di zaman sekarang ini kayaknya cukup mewabah. Sedikit-sedikit kaidah fikih, sedikit-sedikit kaidah fikih, usul fikih, usul fikih, usul fikih. Tatbiknya jauh dari pemahaman yang hak yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah. Nah, hati-hati. Wadah. Nah. Hukum itu berputar menurut ilahnya, bergantung pada ilahnya. Kalau ilahnya sudah enggak ada, halas. Ketika cacing pitanya sudah ada atau penyakitnya bakterinya enggak ada, halas, berarti halal. Diupayakan oleh mereka, ya apa caranya supaya enggak ada, supaya mati. Ternyata didinginkan 0, sekian derajat, itu mati, hilang. Ini namanya na'udzubillah min dzalik melancangi Allah dan Rasulnya. Melancangi siapa? Allah dan Rasulnya. Nah. Ikhwati fiddin, a'azan uzakumullah, khalas ya akhi. Kita ini meyakini bahwa lahmul khinzir, daging babi itu haram, ta'abbudi. Ibadah kepada Allah. Yakin yang demikian. Nah, makanya subhanallah, para ulama menjelaskan, walaupun ini ada khilaf namun dibantah. Ketika anjing menjilat bejana, ya, bagaimana cara mensucikannya? Ayo, bagaimana cara mensucikan bejana yang jilat oleh anjing? Fadhol, Wisam, bagaimana caranya? Dicuci 7 kali, salah satu dari dengan tanah. Nah, ya kan? Ada hadis Rasul menyatakan demikian. Banyak riwayat ya, ada yang 8 kali, ada yang terakhir dengan tanah. Walhasil, pada intinya dari sekian riwayat dikumpulkan oleh para ulama, yaitu di 7 kali diantaranya hadis yang sahih, salah satunya dari dengan tanah. Cuci pakai air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu cara yang syar'i yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian mereka menyatakan ada yang lebih jos daripada jos. Yang lebih ini, yang lebih apa? Mematikan, yang lebih bersih daripada tanah. Klorok atau apa, atau baik clean, walhasil itu bisa. Enggak bisa, bukan itu. Sabun ini kan di zaman Rasul mungkin enggak ada sabun dan sebagainya. Enggak bisa, enggak boleh. Akal antum enggak boleh turut campur dalam bab ini. Taat manut antum, diam ngikuti. Rupanya enggak percaya. Nah, mereka ini nyari-nyari, diteliti, kenapa sih kok sampai harus dengan tanah, kenapa sih? Nah, diteliti, wow, nggak tahu namanya manusia. Manusia ini nyiptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, kata mereka, ini mereka lagi dokter lagi ini kelasnya dokter. Ternyata tanah inilah yang menyebabkan bakteri itu mati. Bakteri jilatan anjing, liurnya anjing itu. Makanya pakai tanah. Kan iya. Sudah kalah hujah sudah. Nah, itu. Ya sudahlah, terima aja pakai tanah. Bukan sekedar itu ya, Khan, bukan. Bukan. Kalau itu benar, ya sudah, berarti pendukung. Kalau benar, berarti pendukung. Kalau enggak, ini amrun ta'budi. Perkara yang kita di mencuci 7 kali dengan salah satu dengan tanah itu adalah ibadah. Tunduk kita kepada Allah dan Rasulnya, itu titik. Ini yang penting, ini yang mahal. Yang tidak setiap orang ada padanya seperti ini. Ketika datang perintah Allah dan Rasulnya, langsung samina wa ta'ana, ini luar biasa. Luar biasa. Dan seperti itulah seorang mukmin yang sejati. Jika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, langsung ucapannya sami'na wa ata'na, bukan mendebat, bukan mengingkari, bukan mencari-cari, bukan mencari-cari rukhsah. Karena kalau sampai dia mencari-cari rukhsah, keringanan, cari-cari ini dan sebagainya dengan tujuannya untuk berkilah dari itu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, khawatir terancam, man tatabba ar-rukhas tazandaqa. Barang siapa yang dia terus mencari keringanan bukan tujuannya untuk menerima al-haq, tanya fatwa ke ulama masyarakat, tanya lagi ke ini, tanya ke ini, tujuannya untuk mendukung hawa nafsunya dia, tujuannya untuk berkilah dari hukum asal syar'i tersebut, bukan untuk mencari kebenaran dan ketenangan hati, bukan, khawatir jadi zindik. Jadi apa? Zindik. Zindik itu munafik. Kan begitu. Ketika ada orang atau dai kepingin diridhoi oleh semua aliran, semua kelompok, ingin dia diridhoi oleh mereka, diridhoi oleh sekian aliran. Fa'lam annahu zindik. Ketahuilah dia zindik, munafik. Ya enggak bisa. Al-Qur'an itu dinamakan Al-Furqan li'annahu yufarriqu bainal haqq wal batil. Enggak bisa ketemu ya, akhi. Untuk memisah mana yang hak dan mana yang batil. Barakallahu fikum. Ikhwati fid din, a'azana jazakumullah, dipaksa untuk ketemu antara air dengan minyak, ya enggak bisa. Nah, harus pecah memang, enggak bisa. Dan itu sunnatullah, hak dengan batil mesti pecah. Wadah. Nah, war riba, kata Ibnu Katsir juga riba, itu khaba'ith juga. Wa ma kanu yastahillunahu fil muharramat minal muharramat minal ma'akil allati harramahullah harramaha Allahu azza wajalla. Riba dan yang mereka dulu halalkan dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Naam, dari makanan-makanan yang ada. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Perlu kita ketahui, ala badal ulama, kata Ibnu Katsir rahimahullah, berkata badal ulama, sebagian ulama, kullu ma ahallallahu ta'ala min ma'akil, minal ma'akil, fahuwa tayyib nafi' fil badan wa din. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ala badal ulama, berkata sebagian ulama, setiap yang Allah halalkan dari makanan, maka itu baik dan bermanfaat buat badan dan untuk agama. Wa kullu ma harramahu fahuwa khabith darrun fil badan wad din. Dan semua yang khabith, yang Allah haramkan, semua yang Allah haramkan itu khabith. Mesti dia adalah khabith, jelek. Mudharat untuk badan dan untuk agamanya. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Kita kembali kepada naam matan. Walihada ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak. Naam. Akhlak ya'muru bil ma'ruf. Akhlak ya'muru. Naam. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu lahum 'alaihim al-khaba'ith. Ikhwati fid din, a'azana zakumullah, wa qala fi haditsil muttafaq 'alaih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang muttafaqun 'alaih, innama mathali mithli, innama mithli wa mithlu, wa mithlu na'am al-anbiya kamathali rajulin. Innama mathali wa mathalu anbiya kamathali rajulin bana daron. Di lafaz lain, bana bait, bunyanan. Fa'atammaha wa akmalaha illa illa mawdi'a labinatin. Fakana an-nasu yatufuna biha wa ya'jibuna min husniha wa yaquluna laula mawdi'a labinah fa ana tilka labinah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, perumpamaanku dengan para nabi yang sebelumku adalah perumpamaan seseorang yang membangun rumah atau bangunan, yang mana bangunan itu disempurnakan, dibaguskan. Disempurnakan, dibaguskan. Kecuali di situ ada tempat batu bata yang tersisa. Orang-orang pada datang mengelilingi dan datang dan melihatnya, dan kagum. Alangkah bagusnya bangunan ini. Lihat. Dan mereka menyatakan, nah, bagusnya itu adalah karena ini, dilengkapi oleh batu bata tadi itu. Dan saya, kata Rasulullah, batu batanya itu. Nah, atau bayangkan kita sekarang misalnya bangun habis 1 miliar. 1 tekel enggak dipasang. Melihat, bagus sekali rumah ini. Begitu lihat, loh. Kok kerowak gini, kok bolong gini? Hilang, kurang, zennya kurang kabeh. Nah, jatuh jadinya. Nah, Rasul itu sempurna. Fihi, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, akmalullah, akmalallahu dina al-mutadammin lil amri bil ma'ruf wan nahyi an kulli munkarin wa ihlali kulli thayyibin wa tahrimi kulli khabith. Dalam hadis ini dan ayat sebelumnya, tentunya ayat yang dibaca di atas, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini yang terkandung di dalamnya adalah amar ma'ruf, perintah untuk segala kebaikan, menyeru pada segala kebaikan dan melarang dari segala kemungkaran, menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan segala yang jelek, yang khabith. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Hukum asal dalam ibadah itu haram. Hukum asal dalam ibadah itu adalah haram sampai adanya dalil. Nah, makanya ketika ada orang mengingatkan, ya akhi, kok antum dzikir seperti itu? Ya akhi, kok antum sholatnya kayak gitu? Ketika dia menjawab, apa ada larangannya? Salah. Salah. Repot jawabnya. Jelaskannya susah kalau seperti itu. Apa ada larangannya? Anak begini. Ayo sebutkan mana larangannya. Nah, ini salah, harus belajar. Nah, yang betul itu dalilnya mana? Tanya kembali, dalilnya mana? Jangan tanya larangan kalau ibadah antum. Salah antum. Antum harus membawa dalil. Ana tanya kepada antum, dalilnya antum zikir ini apa? Dalilnya antum sholat seperti itu apa? Mana sebutkan? Bukan tanya larangannya, salah. Kalau urusan makanan dunia, ya akhi kamu kok jual beli gitu? Ya akhi kamu kok makan itu? Loh, kenapa? Nah, apa ada larangannya? Ini betul. Betul. Ya, ada larangannya ini. Nah, Zain. Kalau tidak ada, halal. Halal. Enggak ada larangannya. Untuk urusan apa? Dunia. Al-amru al-aslu fil nam, hukum asal dalam urusan yaitu apa? Bukan paham. Fisye adalah al-libah. Nah, urusan dunia lah ya. Urusan muamalah dan yang lainnya adalah boleh, mubah. Al-amru al-aslu fil asya' lil ibahah. Wal aslu fil ibadah haram. Barakallahu fikum. Ini penting. Kalau seperti itu kondisinya enggak akan selesai. Seperti tadi. Oh, enggak ada larangannya kok. Ya betul dah. Dalilnya mana? Contoh dari Rasul mana? Itu ibadah. Kenapa? Karena dia amrun tauqifi. Amrun tauqifi, apakah yang kita ini wajib diam sampai ada dalil. Ini ibadah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lihat bagaimana Syekh Ubaid hafizahullah menjelaskan. Asy-syarhu la yazalu al-musannif rahimahullah yuqarriru makanatal amri bil ma'ruf na'am wan nahyi 'anil munkar. Wa qad tadammana hadzal maqra awalan, kata beliau. Dan senantiasa muallif musannif rahimahullah ni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengulang-ulang posisi kedudukan dalam Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Terus diulang-ulang. Naam. Dan alinea ini kata Syekh, alinea tadi ini dari atas bawah tadi waqalu subhanahu wa ta'ala sampai wa tahrim kulli khabith ini itu mengandung beberapa perkara. Yang pertama, ada umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadza ma tadhafara alil kitab was sunnah wal ijma'. Wa qad busita dhalika fi ghairi hadzal mawdu' bima yughni an i'adatihi huna. Wal bastu kana minna wa min ghairina minal masyayikh. Yang pertama, yaitu risalah ini umum. Risalah Muhammad SAW yang Allah utus dengannya itu umum sifatnya. Mencakup sebagaimana yang telah termaktub dan tersebut terambil dari Alkitab wa Sunnah dan Ijma'. Dan tentunya kata Syekh telah diterangkan di selain tempat ini, ya, di selain syarah ini tentang masalah mencakupnya risalah Rasulullah SAW. Dan tentunya cukuplah kita untuk mengulang. Naam, tidak memerlukan untuk diulang lagi di sini. Adapun penjelasan panjang lebarnya itu kami juga menjelaskan kata Syekh, dan juga selain kami dari masyayikh pun juga ikut menjelaskan. Karena bukan ini inti pembahasan. Yang kedua, hadhihi risalah ma'a umumiha hiya kamilatun. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khatama bi sawhi biha. Naam sallallahu alaihi wasallam. An-nubuwat wa khatama bil kitabil ladzi anzala 'alaihi al-kitub kutub. Faja'alaha musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala fa'ala dzalika li hikmatin. Naam. Yang kedua, bersamaan dengan keumuman risalah ini yaitu sempurna juga, Allah subhanahu wa ta'ala menutup pembawa risalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenabian. Dah. Nah, yang Allah embankan risalah kepada Rasulullah itu tutup. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Jika ada yang mengaku, pasti dusta. Dan Allah menutup naam kitab Al-Quran ini sebagai penutup dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya yang membenarkan apa yang datang dari Allah, dari kitab yang ada, dan menyelamatkan, menjelaskan naam atasnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah melakukan demikian ini penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Wa yajibu an ya'lama kullu muslim, kullu muslimin wa muslimatin annal anbiya mutafawatuna 'ala ad-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala wa qad ittafaqu jami'uhum 'alaihim salatu wassalam min ladun Nuh 'alaihi salam. Na'am, min ladun Nuh alaihi salam, awwaluhum ila Muhammadin khatimihim ala anna dinallah alladhi jabihi an-nabiyyun wal mursalun. Na'am, asamahu amron, asasuhu amron, asasuhu amron. Wajib bagi seorang muslim, laki maupun wanita, mengetahui bahwa para nabi itu bertingkat-tingkat dalam berdakwah kepada Allah, yaitu syariatnya, kondisinya, keberadaannya, bertingkat-tingkat. Namun mereka sepakat. Sepakat para nabi, nabi Allah dan rasul tersebut alaihi salatu wassalam, dari nabi Nuh itu yang pertama, rasul yang pertama, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Nah, bahwasanya agama Allah yang datang dengannya para nabi dan para rasul, asasnya, pondasinya itu ada dua. Ahaduhuma ad-da'wah ila ibadatillah wahdahu wa ikhlasuddin lahu wa tahrid ala dhalika wal muwalah alaih wa takfir man tarukahu. Yang pertama, sepakat para nabi dan rasul dalam dakwah kepada Allah, yaitu dakwah untuk beribadah kepada Allah, menyeru agar beribadah kepada Allah. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tahut. Sungguh kata Allah, kami utus tiap-tiap umat ini seorang rasul, yang semua para rasul itu menyeru an ibudullaha wastanibut tahut, agar beribadah kepada Allah dan menjauhi tahut. Ini naam, mengikhlaskan hanya untuk Allah agama ini, dan menganjurkan, menyeru terus, mentahrid agar supaya betul-betul ikhlas dan hanya untuk Allah dalam beribadah, dan berloyal di atas keikhlasan tersebut, dan mengingkari naam yang meninggalkannya. Bisa kafir. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, ini kesepakatan. Ini ijma' mereka. Majmu'un ala at-tauhid. Da'wah ilallah. Al-ikhlas. Naam. Ad-din lillah azza wa jal. Seperti ayat yang tadi disebutkan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wastanibut tagut. Dan sungguh aku mengutus tiap-tiap umat ini seorang rasul. Tiap-tiap umat itu menyeru, mengajak, yaitu agar beribadah kepada Allah, ikhlas murni hanya milik Allah agama ini, wajtanibut taghut, menjauhi taghut. At-taghut kullu ma ubida min ghairillah fahuwa taghut. Setiap yang diibadahi selain taghut itu, selain Allah itu taghut. Ma tajawaza bil hadd, apa yang melampaui batas hukum Allah itu taghut. Makanya taghut ini banyak. Taghut ini banyak, taghut kathirun. Banyak taghut itu. Namun dari yang banyak ini, nah, pimpinannya, pentolannya kata orang Jawa ada lima. Yang pertama iblis la'anahullah. Taghut yang pertama dari lima yang terbesar ini, yang pertama adalah taghut. Ini. Nah, yang mana para rasul-rasul Allah melarang, menjauh, memerintah untuk dijauhi. Wajtanibut taghut. Yang nomor satu iblis. Iblis, syaitan, naam, la'anahullah. Yang kita ini dilarang oleh Allah mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 208 insyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kaffah, hendaklah kalian masuk Islam secara keseluruhan. Bayangkan, diperintah oleh Allah untuk masuk Islam secara total. Artinya, kata sebagian mufassirin, jangan sampai kalian tinggalkan sesuatu kecuali Islam yang menjadi payung atasnya. Ini maksudnya masuk ke dalam Islam secara total. Kita berucap, kita berbuat, kita berkeyakinan dalam agama ini Islam yang menjadi payungnya. Makanya itu namanya masuk Islam secara total. Gak ada lagi kan? Dari itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Hanya itu. Yang itu bercabang, sekian cabang. Ketika berkeyakinan ini, ketika berucap ini, ketika berbuat demikian, Islam yang menjadi payung. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini qaulnya para ulama, ini qaulnya para sahabat. Selalu demikian. Ini kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, apa itu langkah-langkah syaitan? Nah, panjang dalam tafsirnya para ulama. Kita ngambil yang ringkas. Yang diringkas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Semua yang meninggalkan kewajiban apa yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Kan ya? Naam. Allah mewajibkan sesuatu, ditinggalkan, itu langkah-langkah syaitan. Yang mana kata Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu lagi ikuti langkah-langkah syaitan. Yaitu semua. Nah, meninggalkan apa yang Allah wajibkan, langkah-langkah syaitan. Dan semua, semua, naam, yang mendatangkan murka dari Allah atau bermaksiat kepada Allah, itu langkah-langkah syaitan. Jangan kamu ikuti. Karena setan itu adalah musuh kalian yang paling nyata. Fa'innahu lakum aduwwun mubin. Coba antum bayangkan, betapa nikmatnya, betapa bahagianya seorang muslim ahlus sunnah menjalani apa yang Allah wajibkan. Naam. Dan meninggalkan semua yang maksiat kepada Allah. Allah mewajibkan sekian ibadah dijalani. Allah mewajibkan taat kepada Rasul dijalani. Allah larang ini ditinggal. Allah larang itu ditinggalkan. Alangkah nikmat dan bahagia hidup ini. Dan jannah itu untuk orang ini. Untuk yang demikian. Berarti dia telah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah orang bertakwa. Dan jannah, jannatullah, surga itu diciptakan untuk Allah, oleh Allah. Untuk siapa? Untuk mereka. U'iddat lil muttaqin. Nah, kalau melihat demikian ya ikhwan, luar biasa. Nampaknya kita ini kepingin segera mati di atas sunnah tadi. Ketika melihat kondisi carut marut, melihat depan maksiat, kiri maksiat, kanan maksiat, belakang maksiat, sudah depan bid'ah, kiri syirik, ini syirik, sudah depan zalim, ini aniaya, ini itu, walhasil berbagai macam bentuk. Ada orang yang katakan mendingan mati aja wis. Taab hidup ini. Mati kesekaruan sudah. Wis. Nah, masa ana berbuat demikian salah, ucap kekian sekian salah, berbuat ini salah, ini salah, ini salah, enggak ada yang benar. Difitnah lagi, diginikan lagi, digitukan lagi. Iya, kan iya. Makanya perlu mendengar nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang dia berinteraksi dengan orang lain, dia sabar atas gangguan, sabar atas cacian, sabar atas tuduhan orang-orang lain ketika diberi interaksi, itu lebih baik daripada orang mukmin yang enggak mau interaksi dan tidak sabar atas gangguan mereka. Hah? Allah enggak akan membiarkan seorang mukmin menyatakan beriman, dibiarkanlah, pasti diuji. Untuk ngetes, kalau bahasa kita, untuk ngetes sejauh mana kejujuran pengakuan dia sebagai seorang mukmin. Dan demikian para nabi dan rasul itu semua diuji oleh Allah, tidak ada. Kalau rasul-rasul Allah diuji oleh Allah, kemudian kita tidak diuji? Lah, tidak. Nah, antum tahu rasul menyatakan apa? Inna ashaddal bala al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtala rajulu ala hasabi dini fa'in kana fi dinihi solabah zida fil bala. Ujian yang paling berat yang Allah timpakan adalah para nabi. Udah. Nah, itu sudah ketentuan Allah. Antum jangan minta, ya Allah ujikan aku seperti ujiannya Nabi Ayub. Jangan. Sudah diterima. Yang menimpa diri kita ujian, terima. Jangan mundur. Nah. Itu yang paling besar. Paling berat Allah timpakan kepada para nabi. Kemudian tsumma salihun. Kemudian orang-orang yang soleh, sahabatnya para nabi. Siapa lagi? sahabatnya para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Yubtala rajulu, kata Rasulullah, ala hasabidini, seorang itu diuji oleh Allah seukuran dengan kadar agamanya dia. Fa in kana fi dinihi shalaba, kalau dia itu kokoh dalam memegang sunnah, teguh dalam membela sunnah dan memperjuangkan sunnah dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah, semakin kokoh zida fil bala, semakin ditambah ujiannya. Itu untuk menguji kejujurannya dalam dia beriman itu sejauh mana, dikasih ujian. Ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah. Yang berikutnya, kata Syekh hafizahullah, yang kedua yaitu at-tahdzir. Oh, masih iblis tadi ya? Oh iya, masih iblis. Ada yang suara iblis. Ya, baru kedengaran. Yang kedua apa? Tauhid. Yang pertama iblis lah, yang kedua naam yaitu man ubida wa huwa radin. Orang yang diibadahi dia ridho. Diibadahi dia ridho. Alhamdulillah. Yang ketiga yaitu waman yad'u ila ibadati nafsi. Waman yad'u ila ibadati nafsi, yaitu orang yang menyuruh akan beribadah kepada dirinya. Orang yang menyuruh agar beribadah kepada dirinya. Dan yang ketiga, waman idda'a bi ilmil ghaib. Orang yang mengaku tahu hal yang ghaib. Mungkin di masyarakat dikatakan orang tidak pintar. Ya, tidak pintar. Kalau orang pintar enggak gitu. Orang pintar gena, akalnya sehat. Ini berarti orang tidak pintar. Nah, kalau tidak pintar, bahasa lainnya apa? Nah. Dukun. Hangat. Jadi ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah, fitnahnya ini di situ. Fitnahnya di situ. Ada sebuah kisah di Jawa Tengah. Dia ini langsung aja tak sebut tapi bukan namanya. Punya adik. Adiknya fulan ini nikah dengan seseorang wanita, mertuanya subhanallah dikenal dengan dukun. Dikenal dengan apa? Dukun. Dalam keadaan ketika dinasihati ditanya, dia mengingkari. Mengingkari. Gak kepingin. Tidak kepingin jadi dukun. Ketika dinasihati. Betul, gak kepingin. Ini sebatas cerita yang nyampe kepada telinga kita. Nah, itu sejak kecil. Nah, ketika ada orang sakit, anak kecil ini sampai tuain. Datang ke rumah orang sakit, minum ini, lari dia. Lari. Minum itu sembuh. Terus itu. Terus dijadikan seperti itu. Nah, sakit parah apa? Panggil anak itu. Minum itu, sembuh. Qadarullah ma syaa fa'al. Terus sampai dia berkeluarga, punya anak. Dia mengingkari, enggak mau dia. Enggak mau. Sampai dia itu pindah dari daerah tersebut ke daerah lain, kayak pakaian orang cuman camping agar gak diketahui. Bapak masih datang saja orang-orang ke rumahnya. Pindah ke daerah lain. Didatangi lagi. Nasihati terus nasihat. Dia sebenarnya gak mau. Dan orang ini gak kaya-kaya. Gak kaya-kaya. Nah, sama ikhwan ini didatangi. Nasihati lagi terus itu. Nah, cerita dia, tanya apa saja sih yang dilakukan. Ya sekarang ini ya, saya ini ada orang kesini minta kaya. Dia ngambil sebongkah bata, bata gitu, batu bata. Nah, begitu masuk ke dalam ini, dibaca-bacakan mantra-mantra sebagainya, sudah. Ambil di situ. Jadi emas. Emas, batu itu emas. Emas. Upaya sudah. Lah, Bapak bisa enggak? Enggak bisa. Saya tidak bisa. Ketika dia sendiri enggak bisa. Jadi emas enggak bisa. Ya, emas apa wallahu a'lam emas. Dia yakin emas, dijual mahal, ya ratusan juta sudah. Nah, saya ini susah, ya apa caranya supaya berhenti dari demikian? Saya tidak ingin. Sudah rupiah, apa yang saya tidak, terus. Nah, jadi ikhwan, barakallahu fikum. Jin itu, syaitan itu tidak mau gratis. Ini fitnahnya, yang Anda bilang fitnahnya di sini. Ketika ada orang yang berbuat demikian, datang, Mbah, mobil saya hilang, Mbah. Hah, hilang? Di mana? Di daerah sini, Pak. Kapan? Kemarin. Wah, kemarin. Ya, pura-pura marahi. Jangan kemarin. Laporin sekarang. Wah, kamu ini. Langsung. Maaf, Mbah. Baru sempat sekarang, Mbah. Ah, tolong, Mbah. Jangan diulang, loh. Ya? Iya, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Kemarin, Mbah, lah hilangnya, Mbah. Tunggu. Kalau bahasa kita, tunggu. Saya tak syirik dulu kepada Allah. Masuk ke dalam. Mohon dia gak berani ngomong gitu. Anak tak syirik dulu. Enggak. Ke dalam, itu. Komunikasi dengan jinnya. Jin gak mau gratis. Nah, boleh tak tunjukkan di mana mobil itu. Tapi dia syirik dulu. Oh ya, her. Itu. Nah, pura-pura marah dia ke ininya. Sudah ada keluar dari... Setelah bersyirik keluar, jangan diulang loh. Nah, minta bayaran, jangan sedikit loh. Jangan sedikit, macam-macam loh namanya syaitan. Sudah, di sana cepetan datangi. Di jalan ini dari ini, itu ada di situ mobil kamu. Didatangi langsung ada. Bu ini fitnahnya besar. Sakti mbahku, lalu disebarkan. Oh, wes, larislah kesyirikan perdukuan laris. Gara-gara itu. Wa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya Nabi dan Rasul mulai dari awal sampai akhir sepakat untuk berdakwah kepada tauhid. Ini yang pertama. Mari kesyirikan seperti ini. Yang keempat tadi apa? Orang yang mengaku tahu tentang hal yang gaib. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma unzil ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwati fid din, a'azana wa jazakumullah. Yang kedua, at-tahdzir anisyirki fi ibadatillah wa taghlid fi dzalik wal iba wal mu'adah fihi wat takfir man fa'alahu. Yang kedua, yaitu memperingatkan umat dari kesyirikan kepada Allah dalam beribadah. Dan betul-betul keras, tegas dalam upaya memberantas syirik kepada Allah ini. Naam. Dan memusuhi kesyirikan. Dan bisa kafir yang melakukannya. Na'udzubillah. Ya kan, kalau syirik besar kholas, kalau syirik besar ya sudah. Fa huwa musyrikun kafir. Wa man sarafa syai'an na'am li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik dan kafir. Ini syirik besar. Ya kholas, mati ketika di situ dia enggak diampuni. Nah, sedemikian berat gitu loh masalahnya. Nah, oleh karena itu maka kita mulai dari kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari luapan neraka. Syirik ini harus kita musnahkan dalam diri kita, keluarga kita. Nah, dan cabang-cabangnya tentunya. Nah, ikhwati fid din. A'azani wa a'azakumullah. Mau kisah lagi? Hah? Hah? Mau? Boleh katanya. Sambil ditutup bukunya. Boleh katanya. Nah, ada sebuah keluarga. Subhanallah. Ini masalahnya ini harus di anu. Sebuah keluarga menyerahkan Yafwan ke Ana untuk mencarikan calon istri fulan. Saya pasrah betul kesampaian, pasrah tentang anak ya, anaknya. Pasrah. Ya kan? Anak panggil ikhwan ini, antum manut ya. Naam Ustaz. Siap, Pak? Iya Ustaz. Manut, manut ya. Nazor. Nazor, subhanallah cocok. Cocok. Nah, ya sudah karena cocok sama dan pihak akhwatnya cocok, ikhwannya cocok, ya ana dipasrai oleh pihak dari pihak laki-laki, ya ana ngomong kepada ayahnya. Ayahnya si akhwat ini, mohon maaf Pak, apa namanya, kita sebagai orang tua dan saya wakil dari fulan, karena sudah cocok, ya ya semestinya kita harus segera dilanjutkan. Oh iya, iya. Nah, bagaimana enaknya? Ya kami berharap gak lebih dari 2 bulan lah. Oh iya. Iya. Sebentar dulu, kata si orang tuanya ini. Oh gitu, nazar. Melihat calon. Nah, Masya Allah. Nanti kalau mau tak ajari lagi ya. Ada. Yang seperti apa nanti? Ada. Ada, dan memang orang anaknya pesan, tolong saya carikan buat ibu anak itu. Pas, ya Allah. Nah, kru mas sampean, ya Allah. Insya Allah. Insya Allah mendukung. Nah, sudah melihat calon istri tadi, calon yang mau dinikahi. Cocok semua, sama-sama cocok. Ya, cuman kata dia nih orang tuanya ini, saya kepingin lihat kelahirnya tahun berapa. Maksudnya ya kepingin lihat, mau saya cocokkan hari apa yang baik. Saya bilang, Pak, jangan sampai kita ini mendahului Islam. Islam harus di depan, di atas. Dan yang ngatur. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kita juga demikian. Jangan sampai kita meninggalkan adat Jawa kita. Pak, adat Jawa itu harus tunduk kepada Islam. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak jadi nikah. Itu setuju. Setuju, Ustaz. Ini kan dari awal kan orang sudah bilang apa? Manut. Manut. Tidak jadi nikah. Setuju? Nah, Ustaz setuju. Padahal sudah cocok loh, sudah senang loh. Nah, dan saya ingatkan bahwa Bapak jangan sampai menyatakan hari ini jelek, hari ini jelek. Jangan, itu ciptaan Allah. Saya pamit pulang. Pulang, ada apa? Nah, pulang, ayo pulang. Ya, pulang ya, nah Ustaz. Nah, pulang. Mulang. Alhamdulillah. dapat 3 hari. Kita lagi afwan, mohon maaf, lagi kerja ditelepon sama orang tuanya fulan ini. Ini datang orangnya yang ini yang sudah nanti. Loh, ada apa? Pokoknya saya enggak ikut-ikut ustaz yang anu, yang nemuin semua ustaz yang anu, yang nemuin saya wis pasrah. Orang tuanya wis betul-betul enggak mau. Dan masuk ke dalam rumah. Nemuin tok ngasih apa? Teh apa? Masuk ke dalam. Tolong ustaz. Masuk ke dalam enggak ikut-ikut sama sekali. Loh, kok sudah ngumpul orang-orang ini? Di benak anak kok sudah ngumpul orang ini? Ini Pak Ustadz, ini apa namanya? Ya sudah, kita siap. Kita siap Islam di atas. Tapi yang ngomong, nah, orang belakang. Bukan si laki-lakinya ini. Nah, ya sudah, masuk aja, masuk. Iya. Kita siap, udah. Kapan Ustaz kesana? Ya, 3 hari lagi. Tolong bawa surat-suratnya ya. KTP, KK, oh ya, insya Allah. Udah, selesai. 3 hari lagi, mau berangkat. Manut ya, na'am Ustaz. Ini penting, kata-kata ini penting. Nah, manut ya, na'am Ustaz. Udah, berangkat. Jauh loh ini, sekitar 20 kilo. Kurang lebih naik sepeda motor, lumayan itu. Nah, karena disambut, ya kita memenuhi janji 3 hari ini. Nah, dan juga sudah kita bawa KTP dan KK untuk pengurusan itu. Nah, maka ini kami serahkan. Oh iya. Iya ya, kita segera urus. Berapa ini lamanya ya, kurang. Kalau usahakan jangan lebih dari 2 bulan, tapi terserah. 2 bulan setengah apa? Tapi 2 bulan itu bagus lah, biar nggak terlalu lama. Kasihan mereka berdua, sudah kasih seneng gitu loh, ya enggak? Fitnah nanti. Iya. Berikan surat-surat itu dibawa ke dalam sama ayahnya. Dah, duduk. Lagi datang itu. Setelah saya cek, masya Allah, aduh. Ini minta apa ini? Minta obat apa pikirin? Setelah saya cek semuanya dan saya cocokkan, ternyata 2 bulan ke depan jatuh pada tanggal 7. Batal. Setuju? Setuju saat. Tapi ini manut. Tidak jadi nikah. Nah, ayo pulang. Ayo. Dari dalam. Jadi. Jadi. Wah, jadi katanya. Mereka gak berani keluar. Cuman jadi. Nah, kalau jadi tanggal 14. Mana pula? Iya sudah tanggal 14. Dan belum. Belum. Masih ada 3 lagi. Kalau 3 lagi itu ditolak, kita pulang. Siap? Siap Ustaz. Wis, manut enak kan? Harus dikitukan. Nah. Apa itu? 1, tidak boleh pakai musik. Wah, enggak bisa nih Desa. Pulang, pulang. Iya Ustaz, pulang. Ya, pulang sungguhan. Harus dikitukan. Pulang. Maaf. Ayo pulang. Wis, bisa iya enggak pakai musik. Kedua, tidak pakai foto-fotoan dan diliput-liputan. Wah, enggak bisa ini keluarga besar. Pulang, nah Musa pulang. Pulang, urusannya pulang. Wah, takut mereka. Wah, ya apa sih? Nah, kurang satu. Kan biasa kalau Jawa itu ditaruh di pajang itu loh, di kursi, apa namanya? Iya, tidak pakai itu. Waduh, adat sini semua begitu. Pulang Ustaz. Nah Ustaz pulang sudah. Nah, wes jadi kita. Ya Allah, nah, harus gitu kan. Wes gak syirik-syirikan, wes gak hurufat-hurufatan. Nah, Jadi subhanallah, ini kan mengakar jadinya. Ya harus, tapi harus dilawan. Nah, dilawan nasihati. Jadi alhamdulillah. Nah, dan afwan ya, subhanallah. Dia kan punya sekian mantu. Kan kata dia kalau sampai nanti enggak cocok harinya itu, bisa berantakan rumah tangganya. Banyak dia umumkan ini. Wah, ini mantu yang terbaik. Termanut dari semua yang ada. Ya Allah. Ikhwati fiddin, a'azanazakumullah. Nah, ini subhanallah, ana bilang tadi kesyirikan ini luar biasa. Dan terus ini cabang-cabangnya banyak. Wal adillatu ala hadzainil aqsaini minal kitabil karim la yuhsa ma fihi minal ayat au la tuhsa al ayat allati ja'at bihadzainil aqsaini. Dalil-dalil tentang dua prinsip ini, dua usul ini, yaitu dakwah ila ibadatillah dan dakwah tahdzir anis syirik fi ibadatillah, dalam Al-Quran la yuhsa, saking banyaknya enggak bisa dihitung. Banyak gitu maksudnya, dari ayat banyak. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun." "Wa ma arsalna min qablika," dan tidaklah kami utus seorang rasul dari sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kami wahyukan kepadanya, yaitu bahwasanya tidak ada ilah yang hak, tidak ada sembahan yang hak kecuali ana, kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka ibadahi aku. Ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya. Dan masih banyak yang lain. Nah, karena ini ta'liq rikas. Ikhwati fid din, a'azina uzakumullah, wa amma, kata Syekhul Islam Taimiyah, wa amma man kana fi qalbihi, wa amma man kana qablahu minar rusul, faqad kana yuharrimu ala umamihim, na'am, ba'da tayyibah. Kama qala Allah Ta'ala, fabidhulmin minal ladhina hadu harramna alaihim tayyibat uhillat lahum. Warubbama lam yuharrim alaihim jami'al khaba'ith kama qala ta'ala kullu ta'am kana li haylan li bani israil illa ma harrama israilu ala nafsih min qabli an tunzala at-taurat. Na'am. Adapun sebelum rasul-rasul sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW, nah, para rasul, mereka dia mengharamkan atas umatnya sebagian yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fabidzulmin, maka karena sebab kezoliman. Minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibat, maka kami haramkan atas mereka hal-hal yang baik. Ini gara-gara apa? Kedzaliman mereka. Nah, yang sebelumnya dihalalkan kepada mereka, akhirnya Allah haramkan karena kedzaliman mereka. Dan terkadang Allah tidak mengharamkan kepada mereka, semua khabith. Seperti firman Allah, kullu ta'am kana halalan li bani Israil. Semua makanan halal bagi bani Israil. Halal semuanya. Illa ma harrama Israilu ala nafsi. Kecuali bani Israil lah yang mengharamkan untuk dirinya. Nah, sebelum kami turunkan Taurat kepadanya. Wa tahrimul khaba'ith yandariju fi ma'na nahyi 'anil munkar. Bahwa pengharaman perkara atau hal-hal yang khaba'ith itu di bawah kaidah an-nahyu anil munkar. Naam. An-nahyu anil munkar kan begitu, larangan dari kemungkaran. Kama anna ihlal thayyibat yandariju fi ma'nal amr bil ma'ruf. Naam. Sebagaimana penghalalan thayyibat itu juga di bawah amar ma'ruf. Naam. Dan nahi anil munkar li anna tahrim thayyibat huwa mimma nahallahu anhu. Naam. Karena pengharaman hal-hal yang baik itu, pengharam hal-hal yang baik itu perkara yang Allah larang. Bayangkan, yang baik diharamkan, itu dilarang oleh Allah SWT. Wa kadzalikal amru bijami'il ma'ruf. Naam. Wa nahyu 'anil munkar. Demikian pula perintah untuk semua yang baik dan melarang semua yang mungkar. Mimma lam yatim illa li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak sempurna. Naam. Kecuali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sempurnakan dengannya, yaitu akhlak. Akhlak tersebut yang di bawah amar ma'ruf. Di bawah ma'ruf. Asy-syarah, syarah dari keterangan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Wahuna syai'an. Wahuna syai'an. Dalam alinnya ini ada dua perkara. Ahaduhuma qad madha wa huwa umumur risalat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kamaluha. Yang pertama adalah keumuman syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sempurnanya. Yang kedua, tafawutun nabiyyin wal mursalin fi syara'i. Naam, yaitu berbeda-bedanya, bertingkat-tingkatnya para nabi dan rasul, para rasul dalam syariat. Falikulli syir'atin khasah bihi. Falikulli syir'atihi khasah bihi. Naam. Kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an sabilun wa sunnah. Naam. Dan setiap syariat itu khusus untuk masing-masing nabi dan rasul tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin ja'alna minkum," setiap dari kalian kami jadikan, kata Allah, syariat, ini jalan, wa minhajan dan sunnah masing-masingnya. Wa qad masala syekh huna bi mitsalain. Syekh rahimahullah di sini memberikan dua contoh. Yang pertama, annahu fi ba'di syara'i hurrimat. Naam. Ba'du thayyibat. Yang pertama, sebagian syariat diharamkanlah sebagian yang baik, atau haramat syariat tersebut mengharamkan sebagian dari hal-hal yang baik. Kama haramallahu 'alal yahud asya' bidzulmin min anfusihim. Sebagaimana Allah mengharamkan atas orang-orang Yahudi beberapa hal karena sebab kezaliman. Karena sebab kezaliman dari diri mereka. Sehingga Allah haramkan. Wa fi ba'di syara'i, dan sebagian syariat, lam tuharim kullal khaba'ith, tidak mengharamkan semua khaba'ith. Wa hadza wa dzaak li hikmah. Yang pertama dan yang kedua ini ada hikmahnya. Semua milik ada hikmahnya. Naam. Ketika Allah haramkan kepada Yahudi perkara-perkara dengan sebab kedzaliman mereka, itu ada hikmahnya. Ketika naam sebagian khaba'ith itu syariat tidak mengharamkan, juga ada hikmahnya. Fa inna af'alallahu azza wa jalla wa awamirahu wa nawahi kullaha, naam kulluha mabniyatun 'alal hikmah al-balighah wal hujjah ad-damighah. Karena semua apa yang Allah perbuat, perbuatan Allah, semua perintah-perintah Allah, semua larangan-larangan Allah, ini semua dibangun di atas hikmah yang dalam, hujah yang tinggi, hujah yang kuat. Famtazat hadhihi syari'ah bi annaha hawat ihlal na'am kulli thayyib kama annaha hawat nahi an kulli khabith. Maka yang membedakan dan yang lebih sempurna syariat ini adalah mencakup semua penghalalan yang baik dan mencakup pengharaman yang jelek. Yang baik semua dihalalkan, yang jelek semua diharamkan. Baik in the syara, jelek in the syara. Waqad qala Allah azza wa jal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dinah. Faqad akmalallahu lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa radiya lana al-islam ad-dinan. Dan sungguh Allah telah berfirman, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan ni'mati alaikum, atas kalian ni'mati ni'matku, wa raditu lakum al-islam ad-dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan sungguh Allah telah menyempurnakan, na'am, bagi kami ini, kata Syekhul Islam, agama. Dan telah menyempurnakan atas kami nikmat. Dan Allah ridha agama sebagai Islam sebagai agama kami. Wa aqulu, kata Syekh Ubaid hafizahullah, dan aku sampaikan. Hadhil ayah kama fi sahihain. Ayat ini seperti yang termaktub dalam sahihain Bukhari Muslim. Naam. Dalam Imam Bukhari disebutkan tafsir Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Naam. Nazalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Turun ayat ini pada Rasulullah di hari Arafah. Yaumul Jum'ah, hari Jumat, fi hajjatil wada', di haji wada'. Wa li hadza qala a'immatun katsirun hiya akhiru ma nazala bayanil halalul haram. Oleh karena itu maka mayoritas mufassirin menyatakan bahwa ayat ini turun yaitu ayat yang paling terakhir dalam rangka menjelaskan yang halal dan yang haram. Naam, begitu disebutkan dalam tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Dan juga Al-Itqan fi Ulumil Quran milik Imam Suyuti bahwa ayat ini turun paling terakhir dalam rangka menjelaskan halal dan haram. Waqad tadammanat syai'ain, dan ayat ini terkandung dua perkara. Naam, ahadahuma, yang pertama itmamu nikmatillah, yaitu Allah menyempurnakan nikmatnya. Wa itmamu rahmatihi alwasiyah, dan Allah menyempurnakan rahmatnya yang sangat luas. Wa fadluhu al-amim, dan karunianya yang menyeluruh, mencakup. Anna akmala li hadhil ummah, an akmala li hadhil ummah wa nabiyuha hayyun bainahum ad-din alladhi irtadahu lahum. Apa itu nikmat Allah? Apa itu rahmat Allah yang luas? Apa itu karunia Allah yang menyeluruh? Yaitu Allah sempurnakan pada umat ini dalam keadaan nabinya masih hidup, yaitu agama, dan Allah ridha pada mereka. Uf, ya ikhwan, masya Allah. Naam. Wa hadza sunnatun madat. Naam. Sunnah yang telah terdahulu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yagbit nabiyan min anbiya'ihi hatta aqama bil hujjah fi bayanil halal wal haram. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mematikan nabinya dari nabi-nabi Allah yang lainnya semua sampai Allah tegakkan hujjah dalam rangka mana menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Makanya kata Rasulullah SAW, innal halala bayinun wa innal haramu bayinun. Ya apa enggak? Setiap yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini urusan halal dan haram, jelas semua. Urusan agama secara umum, secara menyeluruh. Oh, tidak ada perkara yang mendekatkan diri seseorang kepada jannatullah kecuali sudah diterangkan semua. Dan tidak ada perkara yang menjauhkan hamba Allah dari neraka Allah kecuali sudah diterangkan semua. Kita ini tinggal mengikuti. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti oleh kalian. Cukup kalian ittiba'ur rasul. Jangan kalian mengadang-adakan dalam agama ini. Karena kalian sudah tercukupi sudah. Syariat yang ada ini ketika diikuti itu sudah bisa mengantarkan ke jannatullah. Surga Allah sudah. Dan menjauhkan dari narullah, neraka Allah sudah. Ikuti. Tercukupi sudah. Nah. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan. Ada apa gitu loh. Kenapa? Kok masih mengamalkan selain sunnah Rasul? Dalam keadaan sunnah Rasul masih banyak yang belum dikerjakan. Kok masih memilih selain sunnah Rasul? Ada apa dengan itu? Kif. Gitu. Kan iya. Nah, dalam keadaan masyarakat kita ini punya keahlian. Keahlian dalam menambah syariat. Ahli, nah, keahlian sampai tingkat ahli loh. Nah, dikatakan ahli karena mereka para pelakunya, para pembuatnya itu orang-orang yang bisa baca kitab. Nah, bisa. Itu. Mau bicara apa sekarang kita? Rukun Islam, syahadat. Kan itu syahadat. Syahadat yang mulia, masya Allah, genah-genah dibaca, diikuti maknanya, difahami, luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Masya Allah, kalau itu difahami, diyakini dan diikuti, kandungannya luar biasa. Di mana dia bersaksi bahwa naam, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, sudah berarti tauhid. Betul-betul tauhid dan menjauh dari segala kesyirikan. Dah. Muhammad Rasulullah meyakini bahwa apa yang dibawa Rasulullah benar, yakin dari Allah dan ditaati, diikuti. Jannah sudah. Jannah. Surga sudah. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannata." Semua umatku itu akan masuk jannah illa man aba, kecuali yang enggan. Ada yang enggan. Ditanya Rasulullah SAW, "Waman ya ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah?" Dijawab, "Man ato'ani dakhulal jannata, barang siapa yang taat kepada aku masuk jannah, masuk surga, waman asoni fakot abah. Yang bermaksiat kepada aku enggan masuk jannah." Kan selesai, mudah. Nah, mau akad nikah? Akad nikah? Ayo syahadat dulu. Syahadat dulu. Ajarannya siapa? Mau adzan, mau qomat, syahadat dulu. Aduh. Disalahgunakan. Gak cukup tah contoh Rasul itu. Apalagi setelah ini masih banyak nih. Salat. Mau takbir aja ruwet. Dibaca nih, afwan. Dibaca semua banyak. Cukup tah Rasulullah mengajarkan itu? Nah, itu mau takbir. Ketika takbir, ini kejadian. Nah, kenapa kejadian? Anak yang di belakang imam waktu itu. Mungkin ini sekitar 15 tahun yang lalu. Ada musola. Nah, ini sudah ruwet sebelum takbir. Dibaca semua gitu macam-macamnya. Ini pas takbir. Imamnya ini. Anak, 4 orang cuman makmumnya. Nah, imam sebelahnya. Ya orang situ. Nah, sebelahnya lagi anak. Allah. Tidak jadi. Nah, buat mainan. Buat mainan. Allahu Akbar. makmum kan langsung. Nah, makmum langsung semuanya. Allahu Akbar. Langsung ana. Dibatalkan. Allah. Langsung yang sebelah ana. Di sebelah ana. Naam. Dan maju langkah kaki. Lah, ana bayangkan kalau noleh ini kira-kira lah. Wong dekat sekali, maju dia selangkah gini. Coba bayangkan. Itu ana, ya Allah. Ya sudah, dari mana khusuknya kok kayak gitu? Lah ana juga bingung, ya apa ini? Sudah kadung takut ana dia. Dibatalkan coba. Imam. Jadi merasa enggak pas antara bar dengan niatnya itu gitu loh. Wangil itu sulit itu. Apa kan kalau enggak diulang-ulang, ya Allah. Tuh. Ini mau sholat sudah berapa? Makanya ketika satu sunnah dihidupkan, satu bid'ah tumbang. Ketika satu bid'ah dinyalakan, satu sunnah tumbang. Takbir, sudah. Sholat, at-tahiyat, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada apa? Tambah sayyidina segala itu. Oh, Rasul enggak ngajarkan. Mau apa lagi? Setelah sholat, setelah salam. Zikirnya, la ilaha illallah. Sudah. Sekama hadha. Ajaran mana gitu loh. Kenapa sih kalau ngikut Rasul? Kenapa? Kok berat sekali gitu loh. Ikutkan selesai. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Salat. Puasa. Rukun Islam kabeh iki. Dibuat mainan nih sama masyarakat kita ini. Puasa wong gena-gena Rasul perintah, ayat menyatakan na'am untuk melihat hilal. Ribut dengan hisabnya. Ribut dengan hisab. Ini belum apa-apa ini, sudah ribut dulu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa man tamada bi ilmil hisab fa ka'annaha mubtadi'un dhalun." Barang siapa yang berpegang dengan hisab, maka dia seakan-akan ahlul bid'ah yang sesat. Itu enggak gampang, bukan mainan ini. Ini ibadah ya, akhi. Ibadah. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati, kata Rasul. Kalian puasa karena akan melihat hilal. Dan berhari raya ketika kalian melihat hilal. Fa'in huma alaikum, kalau tertutupi awan, enggak bisa lihat. Fakdurulah. Perkirakan. Atau sempurnakan Syakban 30 hari. Selesai. Enggak rewet, enggak ribut, enggak apa. Enak, ringan, mudah, syar'i, cocok dengan sunnah. Oh, ini ribut. Nampi Tuhan kami sudah ditentukan. Wah, saya enggak, orang pecah belah kan jadinya kan. Pemandangannya kan enggak bagus. Ya karena bid'ah yang dikerjakan yang jadi ruwet. Puasa. Masih belum menjalani sudah kama hadza. Nah. Belum lagi mereka yang mendahului sehari dua hari untuk persiapan. Sudah enggak benar lagi. Belum lagi dalamnya. Ini batal, ini batal, ini batal. Batal kabeh. Nyiksa. Puasa, apa sekarang? Zakat. Zakat profesi. Dari mana? Dan yang lainnya lah. Seputar zakat masih banyak yang mereka menyimpang. Apalagi haji tambah. Wah, kalau na'udzubillah, haji ruwet betul. Haji masyarakat kita luar biasa ruwetnya. Luar biasa. Ada yang mereka itu ninggalkan KTP di sana. Ada yang ngambil tanahnya. Nah, ada yang rebutan ngambil kisuhnya Ka'bah itu, naik punggungnya dituar itu, ngerusakkan itu kan. Tarik di tau sakunya. Sudah ada yang ke Gua Hira salat sunnah tahiyatul gua. Apa? Ono tah, ada tatuntunannya. Jauh lho itu, tinggi lho itu. Tahiyatul Atau sholat apa coba, ayo. Tolong kata itu gua. Miskin. Ya gelem ae. Padahal nanti di hari kiamat saling tengkar mereka ini. Nuntut, kenapa kamu mau ngikuti saya gitu? Mengingkari. Nah ini. Kasihan gitu loh. Makanya kalau ada orang awam mau taklim, dihormati, dilemah lembuti, mudah-mudahan dapat hidayah, jangan dikasari. Mahal, mahal. Kasihan mereka, nyelamatkan mereka dari kebid'ahan, kesyirikan dan berbagai macam bentuk pelanggaran. Nah, sudah, belum lagi manasiknya. Manasiknya, ya Allah, tarwiyah sudah banyak yang enggak mau tarwiyah. Kalau Rasul mengatakan khudu'ani manasikakum, tanggal 8 mereka enggak ke Mina, langsung Arafah. Bleng. Belum lagi yang sholat arba'in. Aduh, sudah ruwet. Ruwet. Belum lagi lempar jumrah itu tanggal 11 subuh. Nah, waktu itu ya afwan, anak saya maksud Usama. Bahwa orang sini benderanya merah putih. Enggak ada lagi kan? Dari mana, Pak? Lempar jumrah, Nak. Loh, boleh tak? Boleh. Nyatanya enak itu. Boleh. Kalau enggak boleh itu, Nak, ya. Ada polisinya. Ini sepi enak katanya. Mesti aku sholat zuhur jam 9. Ya sepi. Ngelempar jumrah tanggal 11 itu habis subuh. Langsung sepi enak, Nak, sepi, Nak. Iya, belum waktunya. Enak menurut antum. Menurut sunnah melanggar. Itu. Bu dinasihati, ngamuk. Naam. Ustaz Afif itu salah satu yang diamuk. Ketika negur dengan baik lemah lembut. Sunnahnya begini. Iya sunnah. Naam. Saya setiap tahun haji. Naam. Mayat-mayat berceceran. Anu. Marah. Marah lemah lembut sunnahnya. Belum lagi penarikan dam. Loh, dam. Dam utama itu. Jadi mereka ditarik dam. Wah, belum haji sudah ditarik dam. Melanggar apa gitu loh. Tanggal 5, 5 Zulhijjah kan kurang apa-apa. Belum apa-apa tanggal 5 itu. Nah, ditarik dam. Di situ ada Ustaz Afif. Pak Afif gak usah. Takut putih. Pak Afif gak usah. Subhanallah. Beliau ke Masjidil Haram, duduk pada selebaran, pas masalah itu saya bin Basur Rata, langsung pulang. Yang sekamar dinasihati. Nah, katanya yang sekamar itu, anak muda itu pintar agama katanya. Pintar agama, ngerti, baca kitab bisa katanya. Terangkan. Gak bisa. Dam apa gitu loh, denda apa, wong kurung haji, jam tanggal 5 Zulhijjah. Ya dam sini. Nah, mereka dijadikan sebagai kasab. Begitu. Ada ahlinya itu. Nang di. Mau buat apa? Mau belum melakukan haji kok dicari dam itu loh. Melanggar apa gitu loh. Masih tanggal 5 Zulhijjah kan mulai tanggal 8 terus. Sampai tanggal 13 atau 12 atau 13. Innalillah haji. Banyak. Belum lagi yang istighotsah bareng-bareng. Ya Allah, di Arafah. Coba bayangkan. Kemaksiatan yang dilakukan, kebid'ahan yang dilakukan itu lipat ganda di haram. Untuk di haram ya. Di tanah haram. Mina dan yang haram. Pokoknya tanah haram. Istighotsah. Futu-futuan, iki. Waduh. Haji dibuat mainan. Ngelencer. Udah. Ngelencer maksiat. Tur maksiat. Kasihan gitu loh. Ini rukun Islam loh, rukun Islam. Dimana itu merupakan jihad bagi seorang wanita. Kalau laki-laki jihadnya perang dengan kufar, wanita ini, haji ini jihadnya. Wah, balasannya bagi haji mabrur kata Rasulullah, jannah. Hanya ada istilah kalau yang seperti itu, jihadnya bukan mabrur, mabur. Miskin. Makanya para ulama menulis, Syekh Albani menulis sekian, 100 sekian kesalahan jamaah haji. Masya yang lain ratusan kesalahan jamaah haji. Ditulis, diterangkan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian kata Syekh, nah lampunya ini kayaknya mati ini. Anak gak pakai kacamata ini. Ya. Jazakallah khair. Tayyib. Jadi seperti itu. Wal haramu bayyinun. Innal haram, innal halal bayyinun, kata Rasulullah. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat, yang samar. La ya'lamuhunna katsir minan nas. Yang mayoritas manusia banyak yang enggak tahu. Nah, barang siapa yang menjauh dan menghindar dari perkara yang syubhat, terjaga agama dan kehormatan dia. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, jatuh pada perkara yang haram. Kan gitu enak ya. Jelas sekali, enggak ada yang samar. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang di antara keduanya ini perkara yang samar. Yang terhindar, terjaga dari samar itu, terjaga agama dan kehormatan dia. Yang terjerumus dalam perkara yang samar itu, terjerumus pada yang haram. Milih mana? Jelas ikhwat, khalas. Nah. Ikhwati fiddin, a'azni wa zakumullah. Makanya masalah ini masalah yang sangat besar. Para ulama menyebutkan, naam, ana mau tanya sama antum. Hadis tadi itu siapa sahabat yang meriwayatkan? Innal halala bayinun wa innal haramu bayinun. Siapa? Hah? Ahsan, jazakallah khair. Nu'man bin Bashir. Kata para ulama disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah Arba'in Nawawi itu, di mukadimahnya, bukan mukadimah awal tapi penjelasan hadis pertama itu, bahwa Islam itu berporos di tiga hadis. Islam itu berporos di tiga hadis. Hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, atau itu riwayat Bukhari Muslim, yang Muslim, man amila amran laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis yang ketiga, hadisnya Nu'man bin Bashir tadi itu, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun. Sudah, masya Allah, sudah. Wis aman, bleng jannah. Nah, ikhlas karena Allah sudah ibadah, sesuai dengan Rasul. Ayo, yang dia konsumsi perkara yang halal semua. Allah, mau kemana dia? Sudah jannah, balasannya jannah. Itu kan intinya Islam itu. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian menyatakan ada menyebutkan hadis yang lain. Jadi bukan tiga tapi empat. Bahkan ada yang lima. Nah. Yang lima itu diantaranya, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Ini penting juga. Nah. Ikhwati fiddin, a'azani uzakumullah. Oleh karenanya maka barakallahu fikum. Tidaklah kita, kita sudah. Kita, diri kita masing-masing, anak pribadi, berusaha betul agar semua ibadah yang kita tunaikan ini ikhlas karena Allah, murni hanya untuk Allah, dan mencontoh Rasul semua. Sudah gak usah macam-macam, yang ada ikuti. Allah, kata para ulama salaf, al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Seorang yang sederhana dalam sunnah, dia sunnah diikuti, itu jauh lebih baik daripada semangat tapi bid'ah. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Atsani yang kedua fi qoulihi ta'ala wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian, kata Allah. Al-Islam alladhi wal istislam lillah bitauhid. Coba. Al-Islam adalah wal istislam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan melaksanakan untuk Allah dengan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Nah. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya sekaligus. Nah. Maka siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah tinggalkan kesyirikannya dan pelakunya sekaligus. Nah, kalau sudah tinggal oleh Allah, mau kemana? Nah, demikian dahsyat dan kejamnya syirik kepada Allah SWT. Waliya'lam kullu muslim wa muslimah anna Allah ma ba'atha nabiyan wala rasul illa bil Islam. Dan adalah setiap muslim laki maupun wanita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengutus seorang nabi dan tidak pula seorang rasul kecuali dengan membawa Islam. Wa Islam. Kama kana nam. Kama qala jalla wa ala inna ad-dina indallahi al-Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti agama selain Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah dan dia di akhirat pasti termasuk orang yang rugi. Naam. Wa fil haditsi sahih alladhi akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Naam, dalam hadits yang sahih Rasul menyatakan wal anbiya'u ikhwatun lil'alat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara dengan keluarga yang banyak. Artinya ibu-ibu mereka banyak, agamanya satu. Yaitu Islam. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadits Anas radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay, inna Allah amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an. Qala Ubay, Allahu sammani lak. Qala Allahu sammaka li. Faja'ala Ubay yabki. Na'am. Qala Qatadah fa ambitu annahu qara alaih fa ambitu annahu qara alaih lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkina hatta yatiyahumul bayyinah. Fa baka Ubay radhiyallahu anhu farhan wa sururan annallaha imtana alaihi bihadzal mankibah al azimah. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tihumul bayyinah wa fiha anna ad-din indallahi al-millah al-hanifiyah al-muslimah la yahudiyah wala nasraniyah wala musyrikiyah ila akhir surah. Naam. Nabi SAW menyatakan kepada Ubay radhiyallahu an, inna Allah amaroni. Kata sabda Rasul SAW, sesungguhnya wahai Ubay, Allah memerintah aku untuk aku bacakan kepada engkau Al-Quran. Ya enggak? Jadi Allah memerintah siapa? Rasulullah SAW, agar supaya Rasul membacakan apa? Al-Quran kepada siapa? Ubay. Kata Ubay radhiyallahu anhu, "Naam, Allah samani laka. Allah menyebutkan namaku kepada engkau wahai Muhammad." Kata Rasulullah, "Allahu samaka li." Ya. Allah menyebutkan namamu kepadaku. Langsung Ubay nangis. Langsung Ubay nangis. Kenapa? Karena senangnya, saking sampai nangis. Ikhwati fiddin, a'azana uzakumullah, Syaikh Utsaimin rahimahullah, suatu ketika ditelepon, kodoro yang ditelepon wanita, tanya tentang tafsir mimpi. "Syekh, bagaimana tafsir mimpiku? Aku melihat seorang yang telanjang." Kata Syekh rahimahullah, "La'allahu uryan minadzunub." Mudah-mudahan dia telanjang dari dosa. Ya, ini enggak punya dosa. "Ana melihat engkau Syekh." Langsung nangis, tutup telepon. Sama Syekh. Syekh menangis dan telepon tutup. Ikhwati fiddin, a'azana uzakumullah, Ubay radhiyallahu an, kata Qatadah rahimahullah, "Fa umbi'tu," aku diberi tahu, "annahu qara alaihi," bahwasanya Rasul membacakan kepada Ubay, "lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Fabaka Ubay, maka Ubay menangis radhiyallahu an farhan wa sururan, karena senang dan gembira. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadanya dengan sejarah yang mulia ini, dengan penyebutan yang mulia ini, yang azim. Maka Rasul membaca, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah wa fiha," dalam ayat ini, "annad-din indallahil millah hanifiyah al-muslimah." Bayangkan, agama sisi Allah adalah millah hanifiyah muslimah. Bukan Yahudiyah, bukan Nasraniyah, bukan musyrikiyah, bukan. Ila akhir surah. Wadah? Naam. Faqauluhu inna ad-dina indallahil islam. Naam, dan firman Allah SWT bahwa agama di sisi Allah yang benar adalah Islam. Al-millah al-hanifiyah adalah millah yang lurus, yang lurus, yang berpaling dari syirik. Naam. Wa ayatun ukhra akhir, naam, hiya mimma usihat tilawatuhu wa baqiya hukmuha. Dan ayat yang lain yang memang bacaannya dihapus dan hukumnya tetap. Wa bihadzal bayan wa takrir. Wabihadal bayan wa takrir, naam, yastabinu likulli muslimin wa muslimah, man kanu ma'ana al-an huduran, wa man kana yastabi'u ilayna abra syabakah, annahu la dina ila dinal islam, ila dinul islam, wa anna allaha lam yab'ath Musa alaihi salam bil yahudiyah kama annahu lam yab'ath Isa al-Masih ibn Maryam bin Nasraniyah. Fal yahudiyah alamun ala fi'atan min bani Israel. Naam. Hurrifat au harrafat tawrata allati ja'a bihi Musa min indillah. Kama anna nasraniyah alamun ala taifatin ukhra min bani Israel harfat al-injila allati ja'a bihi Isa alaihi salam min indillah. Atas dasar ini, kata Syekh Ubaid hafizahullah dan takrir ini, penjelasan pernyataan ini jelas. Jelas bagi setiap muslim dan muslimah yang sekarang ini bersama kami hadir di majelis daurah ini, kata Syekh, dan yang mendengarkan melalui internet, bahwa agama, tidak ada agama kecuali agama Islam. Allah tidak mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan Yahudiyah, sebagaimana Allah tidak mengutus Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, dengan Nasraniyah. Tidak. Yahudiyah itu tanda alam, tanda atas kelompok yang ada di Bani Israel, kemudian Tauratnya dirubah-rubah oleh mereka. Yang datang dengan Nabi Musa alaihissalam dari sisi Allah. Nasraniyah itu tanda, tanda bagi kelompok yang lain dari Bani Israel yang dirubah-rubah oleh Bani Israel, Injil tersebut yang datang dengannya Nabi Musa alaihissalam dari sisi Allah SWT. Wabihada yatabayyanu aydan anna ma yutlikuhu du'atu takrib baina dinil la al-haq wal adyan al-batilah min annal yahudiyah wa nasraniyah diyanat samawiyah. La wallahi, la wabillahi, wa la tallahi, innama hiya diyanat iblis. Oh. Lakin ma kana yasiru fi falakin na'am fi fulkin qa'idah al-ma'zura al-ta'awun nata'awunu fima ittafakna alaihi wa yaqtadiru ba'duna ba'da fima akhtalafna fih la yistaghrab minhum hadha. Waqad basatna al-kalama ala hadhil qa'idah tarikhan wa akidatan fi ghairi hadhal mawdi' falyuraji' man syaa'a. Naam. Fi syarah nawakidul islam. Fathul Qudus as-salam bi syarhi nawakidul islam. Dan dengan ini pula jelas juga bahwa apa yang didengungkan, yang dikumandangkan, yang diitlakan oleh da'i, yaitu takrib binal adyan al-haq. Apa terjemahan bahasa Indonesia? Hah? Apa? Lah ya, apa maksudnya? Hah? Ustaz Aslam, bahasa Indonesia yang pas? Kurang pas. Takrib bin Ladian. Hah? Iya itu. Itu tadi itu. Sinkretisme ya. Hah? Iya. Sinkretisme, na'am. Barakallahu fikum. Jadi persamaan antar agama yang hak dengan agama yang batil. Alhamdulillah. Yahudi Nasrani dengan alasan agama samawi. Gitulah. Lah kata saya, wallahi bukan, tallahi bukan, billahi bukan, kata saya. Ini agamanya, agamanya iblis. Agamanya iblis. Nah. Cuma kata Syekh ini ya, di balik ini semua ini kaidahnya mereka ikhul muslimin. Nah. Hasan al-Banna dan yang lainnya yang membuat kaidah ini. Kita berta'awun, bersatu tolong-menolong dengan mereka apa yang kita sepakati, dan kita membuat uzur satu dengan yang lainnya apa yang kita bersuci dengannya. Kalau Syekh bilang, Syekh bilang ini kaidah syaitaniyah. Nah. La yastaghrib minhum hadha, kata Syekh. Tidak aneh, ini dari mereka ini. Tidak aneh lagi sudah. Barakallahu fikum. Ikhwal muslimin, na'udzubillah min dzalik. Naam. Dan kami terangkan kaidah ini, kata Syekh, sejarahnya dan akidahnya sekaligus di tempat yang lain. Kalau yang mau baca fadl karyanya Syekh Ubaid, yaitu Syarah Nawakidul Islam, Fathul Quddus as-salam bisyarah Nawakidul Islam. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Barakallahu fikum. insya Allah kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan nanti malam biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.